Apa ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita harus mengingkarinya. Misalnya dengan menampakkan sikap atau raut wajah yang menunjukkan ketidaksukaan. Ini tergantung keadaannya. Tergantung keadaan dan tempatnya. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab dengan satu jawaban. Sudah lihat keadaan, tempatnya, dan siapa yang melakukannya, ya dan seterusnya. Nah, adapun ketiga sukaan itu di dalam hati, harus di dalam hati. Tapi menampakkan di dalam hati, pada tubuhnya atau dengan lisannya dia ucapkan, ini semuanya dibangun di atas pertimbangan-pertimbangan yang kembali, ya, pertimbangan-pertimbangan yang bertumpu di atas maslahat dan mafsadat. Ya, wallahu ta'ala alam.